Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkhusus para santri, para pejuang ilmu di Ma'had Darul Athar Temanggung, hafizakumullah. Keberuntungan yang Allah berikan, keberuntungan yang diberikan Allah untuk kita sangat istimewa, sehingga harus disyukuri dan dijaga, jangan kemudian hilang dan pergi. Para penuntut ilmu di ma'hadnya masing-masing sesungguhnya dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari hiruk pikuk dunia. Jauhkan dari hingar-bingar kerakusan dan ambisius manusia. Diselamatkan dari godaan iklan dan promosi-promosi di sepanjang jalan. Sehingga hati bisa lebih bersih, pikiran jernih. Sehingga yang ada di depan dan di sekitar kita adalah yang baik-baik saja. Ilmu ibadah, ilmu amal saleh. Orang baik dan orang baik, alhamdulillah. Tapi coba betapa sempit banyaknya orang yang hidup di luar sana, yang sehari-hari waktu mereka dihabiskan untuk membicarakan urusan perut, urusan kepala, urusan jabatan dan kekuasaan. Mereka yang saling berebut, saling mendorong untuk menjungkalkan. Tidak ada lawan abadi, tidak ada kawan yang abadi. Yang ada kepuasan dan kesenangan pribadi. Maka pagi ini katanya kawan, siang sudah berubah menjadi lawan. Tadi malam saling mencaci maki, memberikan statement dan pernyataan benci. Besok pagi sudah berjabatan tangan dan berpelukan, katanya koalisi. Itu kehidupan di luar sana. Belum lagi yang mengejar karir, katanya demi naik setingkat demi setingkat, levelnya terangkat. Yang dia pikir selalu adalah bagaimana menjilat yang ada di atasnya, bagaimana dia harus menginjak temannya sendiri supaya dia yang terangkat. Itu dunia, saling bunuh. Pagi, siang, sore, malam yang dipikirkan strategi, taktik, trik. Ya tujuannya apalagi kalau bukan dunia? Entah itu uang, kekuasaan, perempuan, ya, kepuasan-kepuasan yang lain yang sifatnya duniawi. Alhamdulillah, dimakhatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun untuk kemudian mencari jalan selamat. Itu beruntung. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innas sa'ida laman junnibal fitan. Sungguh orang yang beruntung itu yang dijauhkan dari beragam-ragam fitnah. Dia enggak tahu sama sekali urusan politik. Dia enggak ngerti sama sekali urusan konflik antara pengembang dan penduduk, antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Dia enggak ngerti tentang fitnah yang sedang terjadi apapun bentuknya. Yang dia tahu cuma belajar ilmu, membaca, menghafal, diamalkan. Ya. Makan, minum, tidur, main sewajarnya. Wala tusrifu, dia ikuti betul, tidak berlebih-lebihan. Dapat ilmu diamalkan, berteman cukup yang ada di dekatnya, enggak kemana-mana, tidak melanglang buana. Itu kan hidupnya sangat tenang sekali. Ya. Hidupnya sangat tenang. Ya. Tapi coba ya, satu hari saja, jangankan satu hari, setengah malam, kok setengah malam, 2 jam. Ada dari kita keluar diam-diam malam. Gak izin maksudnya. Lewat sawah. Ya kan. Ada? Gak ada. Sawah di sini kan ketutup semua. Ya kan? Banyak ular, banyak bekicot, banyak kerang. Ya kan? Mana mau orang yang berakal sehat melewati jalan-jalan seperti itu. Dari pilihan jalannya saja sudah menunjukkan dia salah. Makanya dia takut. Tapi kalau di sini kan tidak ada. Ada gak? Gak ada, ini masjid semua, itulah masjid semua. Di sini gak ada, di sini. Ya, tapi coba 1 jam dia tinggalkan tempat ini, jalan di kota. Itu yang semula hatinya tenang, ibarat air itu permukaannya tenang begini, baru masuk di alun-alun. Tahu alun-alun Temanggung ya kalian ya. Masuk ke alun-alun sudah. Lihat promosi sana, lihat iklan di sini, ada lagi yang berjalan, belum lagi yang videotronnya. Oh, lewat orang jualan, pengen beli ini, pengen beli itu. Bingung. Bukan karena banyak pilihan, gak punya uang. Ya. Kalau punya uang, dia beli semua. Bingungnya karena gak punya uang. Ya kalau cuma sampai berhenti di situ. Tapi kalau dia ikuti ambisinya berhutang, mencuri, ya kan, memaksa teman untuk beli, belilah kau, gitu, nggak ada uang, aku juga nggak ada, ngapain kita kesini? Ya beli, ya belilah, akhirnya ribut sendiri, ya. Ribut, ya nggak ada yang dibeli, uang sama-sama nggak punya uang, uang ke kota jalan kaki sebagai modalnya, naik kendaraan umum nggak punya uang, itu baru keluar sebentar loh, air hati yang semula tenang dia berombak, bergejolak dia. Ya. Di pondok tenang-tenang aja. Ya, kalau sekali dua kali datang bisa langsung dia tepis. Tapi kalau udah keluar dari tempat ini, jangankan di kota Temanggung, di perempatan Kedu sana, sudah lihat perempuan cantik-cantik. Ya kan? Matanya jelalatan, semua ingin dinikmati. Yang sana, yang sini pokoknya bergantian semua. Enggak dia pikir lagi siapa yang jelek, siapa yang cantik, yang penting muka perempuan. Itu disyukurilah kalau kita itu diselamatkan di melalui tempat ini dengan sebab kita menyatakan diri seorang santri talibul ilmi. Sudah Allah jaga itu kok. Sudah Allah jaga. Kok malah ingin lepas dari penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di mana akalnya? Banyak orang ingin menyelamatkan diri. Ya. Banyak orang ingin menyelamatkan diri. Banyak orang ingin mencari ketenangan. Ini sudah diberi ketenangan, justru dia tidak merasa tenang. Itu tanda-tandanya keikhlasan di dalam hati perlu diperbaiki. Ya, cara memperbaikinya bagaimana ya? Dia apa, dia asah betul itu niatnya dengan apa, menghadiri majelis ilmu sepenuh hati, ayat-ayat Al-Qur'an dia baca benar, hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam betul-betul dia renungkan. Nah, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu gambaran kecil. Gambaran kecilnya saja sudah membuat tidak tenang ya, tentang kehidupan dunia. Tapi di zaman sekarang, godaan itu tidak hanya didapatkan setelah melalui kontak fisik bertemu langsung. Kalau sekarang kan sudah menggunakan alat yang disebut dengan media itu, media sosial, media elektronik. Badannya di sini, tapi pikirannya sampai ke luar negeri. Dia ada di dalam kamar sempit ukuran 3x3, tapi dia bisa berbicara tentang semua apa yang terjadi di dunia sekarang. Yang ini terjadi di sana begini, terjadi di sini begini aja, dengan memodalkan satu alat yang disebut dengan handphone itu. Dia bisa mengikuti semua perkembangan berita dan informasi. Tapi apa untungnya? Itu hanya rugi. Percuma badan di sini tapi pikiran entah kemana-mana, hatinya sempit. Apalagi waliyazubillah kalau yang diikuti terbawa ya, terbawa dengan viralisasi dan situasi terkini, apalagi tentang politik, ya, politik ya, tentang bagaimana mencari kekuasaan. Sudah tidak ada halal dan haram lagi, pokoknya bagaimana sharing power, ya. Bagaimana jatah ini ibarat kue kita potong-potong, kamu dapat berapa bagian? Ya. Yang di bawah nggak dipikirkan, yang penting yang di atas. Gak peduli apa yang terjadi di bawah, mau bertengkar, saling bunuh sampai mati, gak peduli. Yang penting kamu dapat sekian, aku dapat sekian. Jumlahmu berapa, jumlahku sekian. Ayo kita bagi, cocok-cocok jalan. Ya. Nah, yang ditakutkan, barakallahu fikum, ketika ahlu sunnah ikut terbawa. Ada lagi yang lebih ditakutkan dari itu, bukan hanya terbawa untuk mengikuti perkembangan informasi, tapi kemudian terjatuh dalam kesalahan yang fatal. Salah satunya mencela pemerintah. Ya. Ikuti viral sana, viral sini. Ya. Masyarakat di daerah sana, di daerah sini, di situ, di sana semua dirugikan, dizolimi. Proyek ini dan proyek itu. Bukan cuma sekarang, dari dulu memang demikian. Dari ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, ya seperti itulah, konflik itu selalu ada antara penguasa dengan rakyatnya. Tapi kalau mengikuti berita, narasi yang dibangun itu siapa yang buat? Kalau yang bikin, yang buat, yang mengekspos, yang men-share adalah pihak-pihak yang memang tidak suka dengan pemerintah, ya narasinya akan jelek. Pemerintah yang salah, penguasa yang keliru, penguasa yang lalim dan zalim, penguasa yang semena-mena, ya kan? Jadi yang ditampilkan ini masyarakat jadi korban, ini anak-anak, ini perempuan, ini rumah, ini tindakan aparat yang represif, ya kan? Ini ucapan oknum A, ini ucapan oknum B. Akhirnya yang melihat dan mengikuti secara tidak dia sadari akhirnya membenci pemerintah. Keluar dari lisannya kata-kata yang tidak baik tentang penguasa. Padahal dia katanya salafi. Baju dan pakaiannya mencerminkan kesalafiahan. Dia hidup di tengah-tengah komunitas salafi. Tapi cara berpikirnya, cara berbicaranya, bahan omongannya udah ya, mirip dan hampir sama dengan Ikhwani. Ya kan? Yang mengkritisi pemerintah terus, yang menjelek-jelekkan dan menyebarkan aib pemerintah terus. Waliyazubillah. Asy-Syaikh Abdul Salam ya, bin Barjas Alu Abdul Karim rahimahullahu taala, beliau sudah meninggal dunia di usia muda. Dalam kitab Mu'amalatul Hukam fi Dhawil Kitabi wa Sunnah, beliau berbicara banyak hal tentang sikap yang benar sebagai seorang ahli sunnah terhadap pemerintahnya. Tetapi yang kita sampaikan kali ini singkat saja pada bab atau pasal yang ketujuh, finnahi an sabbil umara, larangan mencela dan mencerca penguasa. Ini prinsip ahli sunnah. Alhamdulillah kita sudah mengetahui dan memahaminya, tapi kadang-kadang terlupakan ya, kadang pula terbawa oleh suasana. Yang namanya ilmu kan seringkali dilupakan, seringkali dilewatkan dalam banyak hal, termasuk tentang hal ini, mencela dan mencerca pemerintah, walaupun tidak dia sadari, ya kan? Walaupun dia tidak sadari, dia bilang ini boneka lah, ini cuma wayang lah, ini cuma diatur yang sana lah, wah ini apa namanya ada intervensi dan campur tangan inilah, makanya wah, dan itu ternyata yang dibahas adalah dunia ujung-ujungnya. Beliau Asy-Syahabuddin Salam bin Barjas rahimallahu taala di dalam pasal ini menyebutkan sampai 17 dalil. Ya. Beliau sebutkan 17 dalil. Kata beliau rahimahullah setelah menyebutkan 17 dalil tersebut, fa fi hadhil athari wa ma jaa fi ma'naha dalilun jaliyun wa hujjatun qawiyyatun 'ala al-man'i asy-syadid wa an-nahyi al-akid an sabbil umara'i wa dzikri ma'ayibihim. 17 riwayat di atas dan riwayat-riwayat lain yang semakna merupakan dalil yang jelas, hujah yang kuat untuk melarang dan betul-betul melarang mencela penguasa, melarang untuk menceritakan apalagi sampai menyebarkan aib-aib mereka. Siapa yang tidak punya aib? Penguasa pun punya. Siapa yang tidak ada kesalahan dan kekurangan? Pemerintah pun ada. Ya, tidak ada yang selamat. Dia sebagai rakyat pun tidak selamat. Dia sebagai warga pun punya salah. Tetapi untuk pemerintah dan penguasa secara khusus dilarang betul untuk kemudian berbicara hal-hal yang buruk ya, dan menyebar cacat aibnya mereka. Kata beliau rahimahullah, falyaqifil muslimu haitsu waqafal qaum. Maka hendaknya seorang muslim ya, mengambil posisi seperti mereka, para ulama pendahulu kita, kaum salaf. Fahum khairun nasi bisyahadati sayyidin nasi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sebaik-baik generasi berdasarkan persaksian dari sebaik-baik orang yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An ilmin waqafu wa bibasarin nafidin kufu. Mereka selalu mengikuti ilmu dengan pemahaman yang dalam, mereka berhenti dan mencukupkan diri. Fama dunahum muqassirun wa ma fawqahum muhassirun. Yang ada di bawahnya itu terlalu meremehkan, yang berlebihan dia keterlaluan. Artinya tetap di situ kita ikuti, di sana kita turuti, yaitu kaum salaf. Faman khalafa hadzal manhaj as-salafi wattaba'a hawahu, maka siapapun yang kemudian menyelisihi manhaj salafi seperti yang diterangkan di atas tadi, dia ikuti hawa nafsunya, fala raiba anna qalbahu mali'un bil ghilli, maka tidak perlu diragukan lagi hatinya penuh dengan dengki dan benci. Iz innas sibaba wasyitama yunafin nusha lil wulati, karena yang namanya mencerca mencaci secara langsung maupun tidak langsung ya, dia mengkritisi, dia anggap dirinya yang benar, pemerintahlah yang salah ya. Sampai di depan umum, di hadapan publik ya, walaupun dengan intonasi memohon, dengan susunan kata yang menunjukkan berharap, tapi sebenarnya itu mencaci dan memaki. Tolong, tolong, misalkan, dengarkan kami, tolong. Kalau sekarang presidennya Pak Jokowi, Pak Jokowi, tolong, tolong. Ya, intonasinya seperti memohon, tapi itu ternyata mengkritisi. Ya. Inginnya akan menyampaikan harapan. tapi itu sebenarnya cercaan. Orang yang ngerti bahasa sedikit paham. Ya, enggak boleh seperti itu. Waqad tsabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah jelas ada hadis yang sabit dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun la yaghillu 'alaihinna qalbu mri'in muslimin, ikhlasul 'amali lillah wa munasahatu ulatil amri wa luzumu jama'atil muslimin." Ada tiga hal. Dengan ketiga hal itu, hati seorang muslim tidak akan berisikan benci dan dengki. Mengikhlaskan amal hanya untuk Allah, menasihati pemerintah dengan cara yang baik, ada etika dan adabnya, bukan di depan orang banyak dan di hadapan publik. Ya. Waluzumi jama'atin muslimin, dan tentu terus bersama jamaah kaum muslimin. Waman dhanna annal wuku'a fi wulatil amri bisabbihim wa intiqasihim min syar'illahi ta'ala au min inkaril munkari wa nahwi dzalika faqad dhalla. Maka siapa yang beranggapan dan berpendapat mengkritik pemerintah, mencela mereka, merupakan syariat Allah, termasuk bentuk inkarul munkar, mengingkari kemungkaran atau yang semisalnya, dia sudah sesat. Wa qala 'ala Allahi wa 'ala syar'ihi ghairal haqqi, dan dia berbicara atas nama Allah, dinisbatkan kepada syariat sesuatu yang tidak dibenarkan. Bal huwa mukhalifun limuqtadhal kitabi wassunnati wa man nataqat bihi atharu salafil ummati, dia sudah menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah serta penjelasan dan nasihat dari salaful ummah. Fal wajibu, kata Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, fal wajibu 'ala man waqafa 'ala hadhihi nususi al-jaliyati an yasjura kullaman sami'ahu yaqau fi wulatil amni husbatan lillahi ta'ala wa nushan lil 'ammati. Maka hukumnya wajib bagi yang sudah mengetahui dan mengerti dalil-dalil di atas tadi, dalil-dalil yang sudah jelas dan tegas, untuk menegur setiap orang yang dia dengar menghina pemerintah, mengkritisi pemerintah. Dia tegur dalam rangka berharap pahala dari Allah dan sebagai bentuk nasihat untuk umat. Kata beliau selanjutnya pada halaman yang berikutnya, hadza wa inna aktsara an-nasi innama yaqauna fi umara'ihim bisabbi wa ya'sunahum bisababid dunya. Rata-rata orang yang mencela pemerintah, yang mengkritisi mereka sampai dimaki, sampai dihina, kemudian protes, kata Syekh Abdul Salam Barjas, bisa babi dunia. Itu ujung-ujungnya karena dunia aja. In u'tu minha radhu. Kalau dikasih potongannya kue, dikasih jatah, diam. Wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Tapi kalau enggak dapat bagian apa-apa, marah. Ya kan? Dikasih ini, dikasih itu. Makanya mereka yang memprotes, mereka yang mengkritik itu ujung-ujungnya karena merasa belum mendapatkan apa yang diinginkan. Apa itu dunia. Ini kalau udah dikasih, tek-tek-tek-tek, diam. Yang kemarin berteriak-teriak lantang di jalanan, ya, setelah dikasih bagian, diam. Ya. Bahkan kemudian berhadapan-hadapan dengan teman-temannya yang dulu sama-sama di jalan. Ya. Dan itu akan terus berulang. Bukan cuma 10-20 tahun yang lalu. Hari ini pun akan demikian. Hari-hari ini orang yang berbicara, mencela, mencerca pemerintah. Ya. Tengok dan lihatlah nanti beberapa waktu yang akan datang. Itu justru yang berhadapan-hadapan sesama mereka. Maka mereka saling menuduh khianat. Ya. Mereka saling mengatakan musuh satu sama yang lainnya. Tidak menyenangkan hidup seperti itu. Waman hadhi haluhu, kata Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah, orang yang kondisinya semacam ini, fa inna jurmahu asyaddu idh qad jama'a alwanan minal balaya waba'a bi ithmin azimin. Orang yang kondisinya seperti ini, itu kejahatannya lebih besar dari apa yang diketahui. karena dia sudah mengumpulkan berbagai warna dan bentuk ya, kejelekan, dan dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Nah, ikhwati filah barakallahu fikum, ini semakin hari kan semakin dekat, orang bilang tahun politik ya. Tahun politik lah, orang lobby sana, lobby sini, cari suara ini, suara sini, ya kan. Akhirnya mau enggak mau mereka harus saling menjatuhkan. Kalau tanpa menjatuhkan, tanpa menginjak yang lain, dia pikir bagaimana bisa berdiri dan lebih tinggi. Ya. Nah, ini kita enggak tahu sekarang informasi yang beredar ini benar ataukah tidak, salah ya, ataukah tidak, tujuannya apa. Tapi kalau kemudian terbukti dan memang demikian keadaannya, itu orang yang membaca dan mengikuti akhirnya timbul prasangka buruk kepada pemerintahnya. Ya kan? Isu ini, isu itu, yang Cina, yang komunisme, yang Barat, yang orang kafir, yang liberal, lalu program ini, program itu, dan segala macam, yang mengikuti itu akhirnya benci dengan pemerintahnya. Dia tidak percaya dengan penguasanya. Ya kan? Sampai kemudian dia lupa kekuasaan dan kemahaperkasaan Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Apa yang mau ditakuti? Walaupun seluruh dunia bersatu menjadi, walaupun seluruh dunia itu berkumpul menjadi satu, ya kan? Berkumpul jadi satu, apa yang ditakutkan? Kalau beriman kepada Allah Azza wa Jalla, ya kan? Wa'lam lau annal ummata ijtama'u, ya kan? Semuanya ala an yadhurruka lam yadhurruka bi syai'in. Enggak mungkin mereka bisa memberikan madarat sedikit pun. Kok kemudian ketakutan? Ini kalau kita tidak bergerak, ini kalau kemudian tidak kita berusaha, bangsa kita akan dihancurkan oleh paham-paham seperti ini. Sekarang Cina masuk di sana, sekarang Eropa masuk di sana, sekarang Amerika punya kepentingan di sini, mereka bangun di sana, sudah masuk sekian ribu orang. Takut orang. Iya kan? Akhirnya benci di sini sama pemerintah, berpikir buruk tentang penguasanya, sampai dia lupa Allah Subhanahu wa taala adalah ni'mal maula wa ni'man nasir, iya kan? Iya. Dan itu. Kalau apa namanya? In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dzal ladzi yansurukum min ba'di. Kan begitu ayatnya, jelas sudah, enggak usah khawatir lagi. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Kalau Allah yang menolongmu, enggak akan ada yang bisa mengalahkanmu. Ya, sudah jelas sejarah itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan sahabat-sahabatnya seperti apa. Mereka jumlahnya sedikit, kekuatannya kecil. Allah menangkan, Allah berikan pertolongan, ditakut-takut begini. Makanya jangan pilih sana, pilih sini. Nanti kalau kita tidak begini, bagaimana itu? Ya padahal kita juga gak punya kuasa apa-apa, cuma terbawa sana, terbawa sini, ikut bicara sana, ikut bicara sini. Akhirnya ilmunya ditinggalkan, amalannya kemudian dilupakan. Ya dijauhkanlah umat itu dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui kesempatan ini kita saling mengingatkan, sudahlah, jauhi itu. Ya fitnah-fitnah, mau fitnah tentang dunia, fitnah tentang agama, ataupun fitnah yang terkini sekarang ini, enggak usah diikuti juga enggak apa-apa. Yang penting hafal Quran, ya kan, hafal hadis, belajar baik-baik, enggak pengaruh kok. Ya kan? Mau dibikin acara ini, dibikin acara itu, konferensi ini, telekonferensi sana, undang sana, undang sini, enggak peduli. Yang penting ilmu, amal, tenang hati. Innas sa'ida laman junnibal fitan, sungguh orang yang beruntung dan berbahagia itu yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.